Ini juga tidak bisa ditafsirkan kepada selain para sahabat. Pertama disebut generasi pertama, sabiqunal awwalun. Kedua disebut dengan namanya, muhajirin wal ansar. Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansar adalah para sahabat yang mempersiapkan tempat di Madinah, yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menyambut kedatangan para muhajirin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka masing-masingnya. Pertama muhajirin Allah puji dalam surat Al-Hasyr. Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kaum muhajirin yang diusir oleh kaumnya dari negerinya, meninggalkan hartanya. Yabtaguna minallah, yabtaguna mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala keridhaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengharapkan fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan fadilah dari Allah dan mengharapkan keridhaannya. Sampai Allah sebut mereka ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Jujur imannya, membuktikan imannya dengan dia meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, lebih mementingkan Allah dan Rasulnya. Jujur. Apa yang diucapkan di lisan amanah dan apa yang dipraktekkan dalam amal sama. Itu makna jujur. Banyak orang yang berkata, kami beriman, kami beriman, kami beriman. Tetapi ketika diuji, enggak lulus. Kalau memang engkau beriman, siapkah engkau untuk meninggalkan negerimu, hijrah ke Madinah? Apakah engkau siap untuk meninggalkan hartamu demi Allah dan Rasulnya? Tidak semua. Kata para ulama, ketika diperintahkan hijrah, ada orang-orang yang enggak hijrah karena berat meninggalkan negerinya dan sebagainya. Akhirnya ketika perang Badar, mereka dipaksa untuk keluar bersama musyrikin melawan muslimin. Maka malaikat-malaikat yang datang ketika itu menolong kaum muslimin, mempertanyakan mereka, fima kuntum, kalian ini di pihak mana? Apa kata mereka? Kunna mustad'afina fil ard, kami lemah di muka bumi. Apa Allah jawab dalam wahyunya? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas, engkau bisa berhijrah padanya? Sehingga barakallahu fikum, yang namanya sahabat yang hijrah tadi, orang-orang yang hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah puji pula di dalam surat lain, dalam surat Al-Anfal, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong ansar, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang beriman yang hakiki, orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh beriman, orang-orang yang jujur beriman. Sehingga orang Ansar pun Allah puji. Di dalam surat Ahasyar tadi, dalam kelanjutannya, Allah katakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepadanya. Cinta kepada muhajirin. Mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan tamunya daripada mereka sendiri. Lebih mementingkan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Sampai Allah puji mereka dengan julukan ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Ikhwan fillah na'azukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Maka para sahabat adalah orang-orang yang lulus ujian itu. Dari ujian pertama, ujian keimanan. Ujian keimanan. Di Mekah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan tentang hari kiamat, memberitakan tentang hari perhitungan, memberitakan tentang timbangan yaumul qiyamah, memberitakan tentang kejadian-kejadian nanti setelah mahsyar, tentang jannah, tentang nar, semua mereka percaya. Sampai Nabi SAW menyatakan tadi malam, aku hijrah. Aku Isra dan Mi'raj. Bukan hijrah. Tadi malam aku Mi'raj. Dibawa oleh Jibril ke Masjidil Aqsa. Kemudian diajak oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Ini ujian. Orang musyrikin, kufar, langsung tertawa mereka. Ini bukti kalau dia demikian, demikian, demikian. Dibilang gila, dibilang segala macam. Masa perjalanan ke Syam hanya satu malam? Ini kebohongan dia. Ini bukti kalau dia enggak benar. Kata musyrikin. Sampai mereka mendatangi orang yang paling percaya kepada Nabi. Yaitu Abu Bakar. Didatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakar, apakah kau sudah dengar ucapan sahabatmu itu? Dia bilang bahwa semalam dia ke Syam. Semalam dia ke Baitul Maqdis. Apa mungkin itu? Mustahil. Kata Abu Bakar, siapa yang mengucapkan? Apakah benar beliau? Iya. Dia sendiri masih berbicara sekarang di sisi Ka'bah. Silakan. Kalau dia yang berbicara. Kalau Rasulullah yang berbicara. Wallahi aku percaya walaupun lebih dari itu. Bagaimana aku tidak percaya padahal aku sudah percaya dengan ayat-ayat yang turun. Min fawqis sab'i samawat. Laila nahar. Malam dan siang. Jauh mana? Baitul Maqdis dengan ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 lapis langit, dari atas arsy-Nya, laila nahar, di siang hari dan di malam hari. Setiap ada orang yang tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada bulan ini, tambah kecil kemudian menjadi besar, turun wahyu, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ada yang bertanya lagi, bagaimana wanita ini? Kenapa para wanita selalu dalam setiap bulannya mereka mengalami masa-masa pendarahan? turun wahyunya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Jawablah bahwa itu adza. Maka hendaklah tinggalkan mereka dalam artian jangan dijimai ketika haid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ditanya, turun wahyu. Ditanya, turun wahyu. Kata Abu Bakar, bagaimana aku tidak percaya kalau beliau ke Baitul Maqdis. Aku percaya dengan yang lebih dari itu. Yaitu turunnya wahyu laila nahar. Diuji keimanan Abu Bakar. Diuji keimanan para sahabat. Sampai penulis sejarah berkata, saat itu ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ada orang yang sudah masuk Islam keluar lagi. Dan itu bukan sahabat. Bukan sahabat. Karena kalah dalam ujian pertama. Ada ujian lain yang juga berat. Siapa yang percaya dengan orang ini, aku akan cambuk dia. Kata Umayyah ibn Khalaf. Pemilik budak-budak yang banyak karena dia kaya raya. Termasuk Bilal di dalamnya. Kata Bilal, aku beriman. Kamu? Iya, saya beriman. Dipaksa. Harus menyatakan kekafiran. Harus meninggalkan agamanya. La. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dicambuk, disiksa. La ilaha illallah. Ditindih dengan batu besar di punggungnya. Di tengah panasnya padang pasir. Yang kadang-kadang lebih dari 50 derajat panasnya. Tetap ahad, ahad. La ilaha illallah. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Keluarga Yasir. Ammar ibn Yasir. Bapaknya Yasir. Dan ibunya Sumayyah. Juga keluarga budak yang dimiliki oleh mereka kaum musyrikin. Sama dipaksa ukfur billah. Kufurlah kepada Allah. Tinggalkan agamamu. Tidak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun bapaknya Yasir. Diikat satu kakinya dengan kuda. Dan satu kakinya diikat ke kuda lain. Dan masing-masing kuda dipacu ke arah yang berbeda. Maka terbelah dua. Yasir. Ibunya Sumayyah yang merupakan wanita syahid pertama ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai keluar ke mulutnya. Semua itu tidak mengeluarkan dari agamanya, tidak mundur setapak pun, tetap menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma illa Ammar ibn Yasir, itu pun karena siksaan sudah semakin dahsyat. Maka dia mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Dan Rasulullah SAW ketika diberitakan, ya Rasulullah, Ammar mengatakan begini dan begitu. Maka kata Nabi, Ammar dipenuhi keimanan min mafraqi ra'sih sampai ke ujung kakinya. Dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Dipenuhi keimanan min mafraqi ra'sih ila atrafi rijlih, dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi keimanan. Aku yakin, kata Nabi SAW. Naam. Ammar menangis. Menangis sejadi-jadinya karena kalimat yang sempat terucap dari mulutnya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya tetap dipenuhi keimanan. Ada seorang lagi. Namanya Abdullah ibn al-Arat. Radiyallahu ta'ala anhu. Yang juga disiksa. Didekatkan ke api sehingga badannya melepuh-melepuh. Dipukul, dicambuk sehingga kepalanya berdarah. Diikat kepalanya dengan kain. Tiba-tiba Rasulullah SAW lewat. dan berkata Ibn al-Arad kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala tad'ullah li? Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untukku? Tidakkah engkau memintakan kepada Allah pertolongan untukku? Tidakkah engkau? Apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW membawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang ujian yang berat yang menimpa kalian, masatumul ba'sa'u wa barra'u wa zulzilu, ditimpa kerugian, ditimpa rasa sakit, ditimpa musibah, dan digoncang dengan segoncang-goncangnya, hingga Rasul dan yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah sebentar lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika mengeluh, diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa inilah jalan surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga dalam keadaan kalian belum diuji? Maknanya pasti akan diuji. Maknanya pasti kita akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Nah sahabat, Ridwanullah alaihim ajma'in, yang sedang kita bahas, adalah orang yang sudah melewati ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian, sampai turun ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Setelah melewati ujian. Ikhwan fillah, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahasibannas an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami beriman, kami beriman, padahal belum diuji? Apa ayat berikutnya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian, dan Allah pasti tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ketika disuruh beriman, beriman semua dohirnya. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Tapi ketika diuji, akan terpisah dua. Ada yang jujur, ada yang tidak. Ada yang pura-pura. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang setengah-setengah. Bagaimana terpisahnya? Dengan ujian. Begitu diuji, akan berguguran yang ternyata hanya berpura-pura, yang ternyata hanya pencitraan, yang ternyata hanya tasannu dibuat-buat, enggak asli dari hati. Akan kalah fi awwali wahla. Akan kalah di dalam ujian pertama. Ikhwan fillah a'azzakumullah, para muhajirin sudah terbukti, mereka kokoh imannya, sungguh-sungguh imannya, mereka rela, mereka disakiti, mereka disiksa, mereka diuji dengan berbagai macam ujian. Masatumul ba'sa'u, wadbarra'u, wazulzilu. Tapi mereka istiqamah, sampai mereka hijrah. Ketika mau hijrah, kata musyrikin, kalian mencari harta di Mekah, kemudian mau dibawa keluar Mekah, enggak boleh. Tinggalkan harta kalian. Kata mereka, aku tinggalkan. Lihatlah, pergi tidak membawa hartanya. Hijrah ke Madinah tidak membawa emas dan perak, enggak membawa dinar wala dirham. Artinya mereka lebih mementingkan Allah dan Rasulnya, lebih mementingkan agamanya. Itu muhajirin. Pantas dikatakan dengan ulaika humus sadiqun. Merekalah orang-orang yang jujur terpercaya. Merekalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh imannya, kokoh imannya, sadiq imannya. Buktinya setelah diuji mereka sadaqu. Allah tahu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Ternyata setelah hijrah ada ujian berikutnya, yaitu jihad. Berangkat turun wahyu, qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Berperang itu bersabung nyawa. Bayangkan ketika seorang diajak untuk berangkat menghadapi musuh yang musuhnya tidak sedikit, 3 kali lipat. Kau muslimin cuma 300 menghadapi 1000 orang. Diujian lagi. Adapun yang berpura-pura, yaitu munafikin, disebutkan di dalam surat Al-Anfal, ka'annahum yusaquna ilal mauti wahum yandurun. Seakan-akan mereka digiring pada kematian dalam keadaan sadar. Ini saya mau didorong kepada kematian. Saya akan diseret kepada kematian. Menolak mereka. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wahum yandurun. Seakan-akan mereka dihalau menuju kematian. Padahal yang namanya perang belum tentu mati. Perang tidak perang, ajal tidak berubah. Sahih. Benar. Ajal sudah tertentu. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perang yaitu ajalnya, tidak perang juga itu ajalnya. Perang belum tentu mati, yang tidak perang kalau sudah ditakdirkan mati ya mati. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para munafikin kalah lagi. Tertinggal mereka. Oh saya sibuk. Oh saya sakit perut. Oh saya keluarganya harus dijaga. Oh saya begini, saya begitu. 1001 macam alasan. Maka yang berangkat perang Badr hanya mukminin saja. Enggak ada munafik. Sehingga turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Allah puji dalam surat Al-Anfal. Allah puji dalam surat Al-Imran. Allah puji mereka. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar, وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرْ لَعَلَّ اللَّهِ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ وَقَالَ اِفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwa Allah melihat para pengikut perang Badr dan Allah katakan pada mereka, berbuatlah semau kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Dan ini hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, enggak ada yang meragukan kesahihannya dari para ahlul hadis. Maknanya if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, kalian sudah diampuni, bukan berarti bebas dari syariat, tidak. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya Allah tahu keimanan kalian. Apapun yang kalian perbuat, Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kalian mu'minuna haqqa. Bahwa kalian orang-orang yang beriman, yang hakiki. Maka Allah jamin dengan ampunan. Ini keistimewaan pengikut perang Badr. Di mana munafikin? Sudah mereka tidak ikut dengan 1001 macam alasan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lidah-lidah mereka apa yang enggak ada di hati-hati mereka. Berdusta. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah sebagai tameng. Wallahi saya sibuk. Wallahi saya waktu itu sakit. Wallahi saya, wallahi, wallahi. Dan Rasulullah SAW, kalau ada seorang yang bersumpah dengan nama Allah, ya diterima alasannya. Semoga Allah ampuni kamu. Ya Rasulullah, demi Allah saya begini. Semoga Allah ngampuni kamu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, dan itu adalah orang-orang yang kalah di dalam ujian. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berjihad fi sabilillah. Maka di antara mereka ada yang minta izin untuk berangkat. I'dan li wala taftinni ala fil fitnati saqatu. I'dan li wala taftinni. Aku minta izin, enggak ikut. Jangan bikin fitnah aku. Negeri itu, negeri yang perempuan-perempuannya cantik-cantik. Saya ini enggak kuat. Kita ketawakan alasan kosong. Allah katakan, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka sudah jatuh dalam fitnah. Yaitu meninggalkan jihad. Mereka jatuh dalam fitnah. Enggak mau taat pada Rasul. Jatuh dalam fitnah. Karena mereka tidak mau membela agama. Itu intinya. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Maka Allah bantah, ala fil fitnati saqatu. Alasannya takut fitnah, takut fitnah. Kenapa enggak ke masjid, takut fitnah? Kenapa kamu enggak ngaji? Takut fitnah. Kenapa kamu enggak berangkat untuk talabul ilmi? Takut fitnah. Di banyak, jalan banyak perempuan-perempuan, saya di rumah sajalah. Jadi enggak sholat jamaah, takut fitnah. Tidak talabul ilmi, takut fitnah. Enggak ke masjid, takut fitnah. Enggak berjuang, enggak. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Ala fil fitnati saqatu. Dia telah jatuh dalam fitnah. Kalau memang mereka benar-benar khawatir fitnah, ada caranya dalam Al-Qur'an. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada kaum mukminin, tundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada para wanita untuk menundukkan pandangannya. Bukan enggak ke masjid, bukan enggak salat, bukan enggak jihad, bukan enggak berjuang fi sabilillah. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama ujian keimanan, kemudian ujian hijrah, kemudian ujian jihad. Yang lulus Allah katakan dengan berurutan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah. Sedangkan mereka-mereka kaum Ansar yang datang setiap musim haji ke Mekah, tiba-tiba bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian diajak kepada Islam, mereka masuk Islam. Dari 6 orang tahun berikutnya menjadi 72 orang. Dan Rasulullah SAW berpesan, kami akan hijrah ke tempat kalian kalau kalian siap untuk membela aku seperti kalian membela keluarga kalian sendiri. Kata mereka, kami siap. Bayat, bayat. Ini yang dijuluki dengan bayatul aqabah. Bayat aqabah yang kedua. Maka mereka konsekuen dengan bayatnya, dengan sumpahnya. Mereka siapkan di Madinah. Dan mereka sambut Rasulullah SAW dan muhajirin. Dan mereka bela mereka, mereka persiapkan tempat-tempatnya. Mereka siapkan bahkan rumah-rumahnya. Bahkan mereka siapkan yang belum punya istri, istri-istrinya dinikahkan di Madinah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai ada desas-desus dari munafikin. Biasa. Namanya munafik selalu membuat kekacauan, membuat fitnah. Lihatlah tamu-tamu kita ini. Paling rakus dalam makan. Paling penakut dalam perang. Dan begini dan begitu, kata munafikin. Siapa tamu-tamu yang dimaksud? Rasulullah SAW dan muhajirin. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Mulai ingin memecah belah. Maka sahabat yang mulia yang mendengar kalimat itu langsung membantahnya. La wallah, tidak demi Allah, walakinnaka munafik, tidak demi Allah, kamu memang munafik, aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengejar Rasulullah SAW, orang munafik tadi ikut mengejar juga. Ya Rasulullah, ada orang yang berkata begini, begini, begini tentang muhajirin. Orang tadi, munafik tadi, ikut berbicara, ya Rasulullah, aku cuma main-main. Aku cuma bergurau. Rasulullah SAW di atas untanya. Dan dia memegang ekor untanya sambil merengek. Ya Rasulullah, kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami tidak serius, kami cuma begini, kami cuma begitu. Rasulullah terdiam. Sampai turun wahyu. Dibacakan wahyunya kepada munafik tadi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan padanya. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian menjadikan bahan olok-olok, bahan permainan, bahan gurauan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sehingga dengan ujian demi ujian, munafikin dengan sahabat berbeda, tidak sama. Para sahabat bukan munafikin dan munafikin bukan sahabat. Muhajirun jelas siapa mereka. Ansar juga jelas siapa mereka. Rasulullah SAW menyebutkan sebagiannya dengan keutamaan-keutamaan. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah. Sampai 10 orang disebut fil jannah oleh Rasulullah SAW. Apakah kita meragukan ucapan Rasulullah? Kalau sudah diucapkan dengan jelas dari Nabi dan beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyun diwahyukan kepadanya, maka pasti itu adalah kebenaran. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sahabat, jaga mulut kita. Jangan ada cercaan pada mereka. Jangan ada celaan kepada mereka. Jangan ada tanakus mengurang-urangi keutamaan mereka. Mereka adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mereka adalah generasi utama, generasi yang pertama. Rasulullah SAW menyatakan khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya. Siapa generasi beliau? Ya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Orang-orang beriman muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada ucapan athar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan inna allaha nazara ila qulubil ibad fara'a qalba muhammadin khayra qulubil ibad fakhtara linafsih fastafahu linafsih. Allah melihat hati-hati para hamba dan Allah melihat hati Muhammad SAW adalah yang terbaik di antara hati manusia. Maka Allah pilih sebagai Rasulnya. Thumma nadhara. Kemudian Allah melihat lagi hati-hati manusia. Maka Allah dapati hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih mereka sebagai pendukung Nabi-Nya. Pembela Nabi-Nya. Ini khududina azakullah berarti para sahabat. Pilihan. Allah pilih sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah pilih orang-orang yang bisa menjadi tentaranya, pembelanya, pendukungnya. Demikian barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan insyaAllah pertemuan berikutnya besok bi'idznillah ta'ala.